Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membaca hadis yang terakhir dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan contoh-contoh doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau membawakan hadis yang terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana As-Salat ibnu Muhammad qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun anil Jurairi an Jabir ibni Habib an Ummi Kulthum ibnati Abi Bakar an Aisyah radhiyallahu anha. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia, sahabiah yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, yang mana beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan aku masih mengerjakan salat, aku dalam salatku. Walahu hajah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kebutuhan denganku. Fata'tu alaihi, maka aku pun terlambat untuk melayani beliau alaihi salatu wasallam karena beliau radhiyallahu ta'ala anha masih dalam salatnya. Qala, maka setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, ya Aisyah, alaiki bijumalid du'ai wa jawami'i. Wahai Aisyah, hendaknya engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan doa yang singkat dan mencakup. Doa-doa yang singkat lafadznya akan tapi memiliki makna yang mencakup berbagai macam bentuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anha, yang mana di dalam lafadz ini terdapat dua pelajaran. Yaitu yang pertama, hirsus sahabati alal khair, bentuk kesemangatan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk terus mendapatkan tambahan ilmu agama, untuk terus mendapatkan enam kebaikan yang ada dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak lantas diam atau abai, nam bahkan mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, alaiki bijumalid du'a wa jawami. Wahai Aisyah, hendaknya engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang singkat akan tetapi mencakup. Malif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menutup hadis bab ini dengan ad-du'a al-jami, doa yang mencakup yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Falam man saraftu qultu ya Rasulullah wa ma jumalud du'ai wa jawami'u. Maka ketika aku telah selesai, aku ingin melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan jumalud du'a wa jawami'u, doa yang singkat akan tetapi mencakup. Nah, beliau memiliki semangat yang tinggi untuk menanya, karena mungkin di sana ada tambahan faedah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ingin lebih tahu apa yang dimaksud dengan jami'ud du'a, jawami'ud du'a, jamil jamalud du'a wa jawami'uhu. Demikian pula ar-rajul, faedah yang atau pelajaran yang kedua, ar-rajul, seorang laki-laki itu disunnahkan untuk dia mengajari, yu'allimu ahlah wa waladahu al-khair, mengajari istrinya, keluarganya, anak-anaknya kebaikan, mengajari anak-anak dan keluarganya ilmu agama. Naam, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam indama 'allama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan kepada Aisyah tentang sebuah doa yang singkat akan tetapi mencakup. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, quli Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Jumalud du'a wa jawami'u, doa yang singkat akan tapi mencakup berbagai macam bentuk kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, katakanlah, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu dari kebaikan kullihi, seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, baik kebaikan itu yang disegerakan, wa ajilihi, atau kebaikan yang ditunda, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, baik kebaikan itu yang telah aku ketahui, wa ma'lam a'lam, dan kebaikan-kebaikan yang tidak aku ketahui. Karena apa? Seorang hamba tentu dia adalah orang yang kurang ilmunya, kurang pengetahuannya. Betapa banyak di sana kebaikan-kebaikan al-khair yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang belum diketahui atau belum diketahuinya dan terluputkan darinya untuk dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan doa yang jami', mengajarkan doa yang singkat akan tetapi memiliki makna yang luas. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan seluruhnya, baik itu kebaikan yang disegerakan atau kebaikan yang ditunda datangnya, atau kebaikan-kebaikan yang telah aku ketahui atau kebaikan-kebaikan yang belum aku ketahui. Aku memohon kebaikan itu semua kepadamu ya, ya Allah. Qala wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Demikian pula berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan kepadanya. Perlindungan dari apa? Wa a'udzu bika minasy syarri kullih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari berbagai macam bentuk kejelekan seluruhnya. Ajilihi wa ajilih, kejelekan yang disegerakan atau kejelekan yang ditunda. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik kejelekan itu yang telah aku ketahui atau kejelekan-kejelekan yang belum aku ketahui. Naam, sehingga ini jelas adalah doa yang jami' yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, karena tentu pasti ada di sana kejelekan yang belum dia ketahui, yang dia tidak ucapkan diri kita di dalam doanya. Sehingga ketika dia mengucapkan doa ini, maka akan mencakup segala macam bentuk kejelekan yang akan menimpa dirinya, dan dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan tersebut. Kejelekan yang disegerakan, atau kejelekan yang ditunda, atau kejelekan yang telah diketahui, atau kejelekan yang belum diketahui. Wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Tsumma qala wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. dan ucapkanlah pula, ay berdoalah engkau juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa as'alukal jannah, dan aku memohon kepadamu al jannah, surga, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa-apa yang bisa mendekatkan ke dalam al jannah baik dari ucapan maupun dari perbuatan, ay dari amalan-amalan ibadah, amalan-amalan ketaatan, baik itu yang berupa berbentuk ucapan-ucapan atau yang berbentuk perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik, supaya diberikan hidayah untuk bisa mengerjakan dan mengamalkannya. Was'alukal jannah, dan tentunya lafaz ini pula menunjukkan bahwasanya al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah harapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi dari setiap hamba yang tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan beramal. Bukan hanya sekedar angan-angan belaka yang tanpa ada sebab untuk bisa masuk ke dalamnya. Di sana ada sesuatu yang bisa menyebabkan seorang hamba bisa masuk ke dalamnya. Ada suatu amalan yang bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan amalan-amalan ketaatan, melakukan amalan-amalan ibadah yang ditunjukkan, yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tentunya seorang hamba tidak bisa melakukan itu semua melainkan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk meminta surga dan minta pertolongan untuk bisa melakukan amalan yang bisa menjadi sebab untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam al-jannah dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan di dalam dunia. Di dunia ini adalah darul amal, tempat untuk beramal. Seorang hamba mencari bekal sebanyak-banyaknya supaya dia bisa dimudahkan di akhirat kelak masuk ke dalam al-jannah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari an-nar, dari api neraka, dan apa-apa yang bisa mendekatkan ke dalam an-nar baik dari ucapan maupun dari perbuatan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-i'adzah, perlindungan dari ucapan-ucapan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa dan kemaksiatan. Ini semua butuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk meminta itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberi kemudahan. Memohon dari kejelekan, dari neraka, dan juga dari perkara-perkara yang menyebabkan seorang hamba bisa masuk ke dalam an-nar. Qala wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma ta'awwaza minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu dari apa-apa yang meminta kepadamu dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku juga memintanya. Apa yang dicari, apa yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku juga memohonkannya. Wa a'udzu bika mimma ta'awwaza minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang berlindung darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lafaz ini kata para ulama menjelaskan tentang li'anna ma sa'alahu huwa afdalu syai', perkara yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu pasti adalah perkara yang paling terbaik, perkara yang paling afdal. Demikian pula kebaikannya, kebalikannya. Tidak ada di sana perkara yang paling berbahaya, perkara yang paling membinasakan, pasti telah berlindung darinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk berdoa dengan doa yang jami ini, meminta dengan apa yang diminta oleh nabinya, dan juga berlindung dari apa-apa yang berlindung darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah afdalul khalq, manusia yang paling afdal, manusia yang paling utama, dan manusia yang paling berilmu, manusia yang paling mengetahui kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga tentu ini adalah doa yang mencakup berbagai macam bentuk kebaikan untuk dunia maupun untuk akhirat seorang hamba. Qala wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rushda. Sehingga juga disebutkan faedah dari lafaz sebelumnya ini, bahwasannya addu'a al-ma'thur khairul laka min ghairi. Doa yang ada riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, naam, doa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam salatnya atau di luar salat beliau alaihi salatu wassalam, yang beliau telah berdoa dengannya atau bahkan memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan doa tersebut, itulah doa yang paling baik, yang paling afdal, dan yang paling utama daripada doa yang engkau buat sendiri atau doa-doa yang berasal dari manusia. Meskipun diperbolehkan berdoa dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing, dia tidak bisa berbahasa Arab atau dia belum bisa membaca Al-Quran, membaca hadis, belum bisa menirukan membaca doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dia berdoa dengan bahasanya masing-masing. Akan tapi ketika dia telah belajar ilmu agama, telah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, hendaknya dia menggunakan doa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena ini adalah doa yang afdal, doa yang lebih utama karena mengandung berbagai macam bentuk kebaikan. Qala wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rushda. Dan di akhir doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menutup dengan ucapannya, wa ma qadaita li min qada'in, dan apa-apa yang telah engkau takdirkan untukku, apa-apa yang telah engkau tetapkan untukku dari ketetapan-ketetapan atau takdir yang ada, faj'al aqibatahu rushda, ay faj'al awaqibal aqdiyah min dalikali rushda. Maka jadikanlah akibat dari takdir ketetapan-ketetapan tersebut untuk diriku sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan untuk kehidupan kita, naam, menakdirkan untuk apa yang ada pada kita di dunia ini, memohon kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijadikan takdir, akibat dari takdir itu semua, ketetapan yang Allah telah tetapkan di dunia sebagai petunjuk dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga ini adalah betul-betul doa yang jami, yang mani, yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam akhir babnya yang berkaitan dengan contoh-contoh doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal haditsu 'ala al-hirs 'ala ad-du'a'i bi jumal ad-du'a' wa jawami'i. Li'anna hadza ad-du'a' alladhi tadammanahu hadza al-hadits fihi fadlun 'adzim yanbaghi an yahrisu 'alaihi. Hadits ini yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menunjukkan untuk bersemangat di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan doa yang mencakup, doa yang singkat, yang padat dan jelas, akan tetapi memiliki makna yang luas. Lianna hadza ad-du'a, karena doa ini yang terkandung di dalamnya, fihi fadlun azim, mengandung keutamaan yang besar yang selayaknya untuk seorang muslim itu bersemangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Dibaca, dihafalkan, dan kemudian dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kebaikan di dunia dan di akhirat dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Li'annahu ma taraka khairan min khairid dunya wal akhirah illa wa tanawwalahu. Karena doa ini tidaklah meninggalkan kebaikan dari kebaikan yang ada di dunia maupun di akhirat, melainkan telah dicakup oleh doa ini, telah terkandung di dalam doa ini, tidak ada yang terlewatkan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma'alam a'lam. Kebaikan baik yang segera maupun ditunda, yang diketahui maupun yang belum diketahui, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syarran illa wa tanawalahu aidan. Demikian pula tidak ada sana kejelekan sedikit pun melainkan telah tercakup di dalam doa ini. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk kejelekan tersebut. Fahuwa min jawami'id du'a kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anhu jumalat du'ai wa jawami'ahu. Maka doa ini termasuk dari jawami'ud du'a sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Dia adalah jumalat du'a wa jawami'uh. Doa yang singkat akan tetapi mencakup. Qala dzalika an tas'ala rabbaka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimta minhu wa ma'alam ta'alam. Yaitu engkau memohon kepada Rabbmu dari kebaikan seluruhnya yang disegerakan atau ditunda. Naam, disegerakan ayat maksudnya di dunia, ditunda ayat di akhirat kelak. Apa-apa yang engkau ketahui darinya dan yang belum engkau ketahui. Wa tasta'idhu bihi minasyarri kullihi ajilihi wa ajilih ma'alimta minhu wa ma'alam ta'alam. Dan kau berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari bentuk-bentuk kejelekan seluruhnya, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, baik yang kau ketahui atau yang kau tidak ketahui. Wa tas'alu ma sa'ala bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbah wa tasta'idhu mimma sta'adha minhu fama baqiya khairun illa wa talabtahu minallah wala syarrun illa wasta'azza billahi azza wa jalla min. Dan engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang diminta oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya, sehingga pasti tidak akan terluput kebaikan sedikit pun. Dan juga engkau memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang berlindung darinya nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tersisa lagi kebaikan melainkan telah engkau minta kepada Rabbmu, dan juga tidak ada kejelekan sedikit pun melainkan engkau telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan tersebut. Fallahumma akrimna bima talabnahu minka wa'idna mimma tawatna bika min innaka antal karimul wahhab. Maka terakhir beliau menutup dengan doa, ya Allah, muliakanlah kami dengan apa-apa yang kami minta dengannya kepadamu, dan lindungilah kami dari apa-apa yang kami berlindung dengannya kepadamu. Innaka antal karimul wahhab. Karena sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi, yang maha mulia lagi maha memberi. Memberikan permintaan-permintaan hamba-hambanya bagi yang mau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan ini kita telah selesai dari pembahasan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.